Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Pekung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Nailul Raja Sarah untuk Safinatun Najah karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada catatan tambahan yang ingin saya bacakan untuk halaman 79. Untuk kalimat bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk manusia dan jin, dan ini adalah ijma'. Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada malaikat alal mu'tamad, menurut pendapat yang paling kuat. Maka berkenaan dengan kalimat yang terakhir, wa kadza al malaikatu alal mu'tamad, maka ingin saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitabnya An-Nubuwat. Beliau mengatakan, wa amal malaikatu fal anbiya'u la tad'ul malaikata la tad'ul malaikata ila al-imani bihim. Tentang malaikat, apakah kemudian para nabi itu diutus untuk mendakwai malaikat? Maka kata beliau, para nabi tidaklah mengajak dan menyuruh malaikat untuk mengimani mereka, mengimani para nabi. Namun posisi dan hubungan nabi dengan para malaikat adalah bal al malaikatu tanzilu bil wahyi alal anbiya'i wa tu'inuhum wa tu'ayyiduhum. Namun para malaikat itu turun dengan membawa wahyu pada para nabi, membantu dan menolong para nabi. Maka tidak ada hubungan dakwah. Maka tidak ada nabi mendakwai malaikat agar malaikat mengimani bahasanya dia adalah seorang nabi Allah. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Kemudian kita lanjutkan di halaman 83 tentang mengimani malaikat. Ya, wa malaikatihi, malaikat jamak dari malakin, lamnya di fathah. Dan malaikat adalah raga terbuat dari cahaya yang terbebaskan dari kesusahan jasmani, yaitu lapar sehingga perlu makan, haus perlu minum, dan yang lainnya. Dan mereka memiliki kemampuan untuk tasyakkul, berbentuk dengan berbagai macam bentuk. Di antara adalah berbentuk dengan bentuk manusia, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Jibril dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia Arabi, Arab Badui. Namun rapi rambutnya dan bersih pakaiannya. Sehingga makna matan, bahasanya rukun iman yang kedua, itu adalah mengimani adanya malaikat. Yang dimaksud dengan mengimani malaikat adalah condongnya hati dan tunduknya hati, karena mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sebagaimana dan mereka itu sebagaimana Allah katakan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak durhaka kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan dan melakukan semua yang diperintahkan. Maka mereka dan mereka para malaikat adalah penghubung antara Allah dengan makhluknya dengan membawa wahyu kepada para nabi. Kemudian mereka melakukan sejumlah tindakan fihim, di tengah-tengah manusia, sebagaimana yang Allah izinkan. Mereka itu jujur dalam apa yang mereka beritakan, dan mereka itu balighuna minal kasrah, demikian banyaknya sampai-sampai tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ, dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Tuhanmu, yaitu para malaikat, kecuali dia Allah. Dan wajib mengimani secara rinci untuk 10 malaikat, yaitu yang pertama adalah Jibril, yang dia adalah malaikat yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu, dan dia adalah malaikat yang paling utama dan paling mulia. Kemudian Mikail, al-muwakkal, yang diberi tugas untuk mengatur hujan. Israfil, yang ditugasi untuk meniup trompet atau sangkakala. Kemudian yang keempat disebutkan di sini Israel, yang ditugasi untuk mencabut, yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Namun yang benar, malaikat pencabut nyawa itu kita sebut dengan malakul maut, malaikat kematian. Adapun nama Israel, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Ahkamul Janaiz, itu tidaklah dijumpai di Quran, demikian juga tidak dijumpai di hadis, tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kuat. Dan beliau katakan kemungkinan besar nama Israel adalah Israelian. Kemudian Munkar dan Nakir, yang keduanya bertugas untuk menanyai mayit di alam kuburnya. Dan Rakib dan Atid, yang keduanya bertugas untuk mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan. Kemudian Ridwan, penjaga surga, dan Malik, penjaga neraka. Kemudian wakutubihi, maknanya bahasanya rukun iman yang ketiga adalah mengimani sejumlah kitab-kitab Allah. Dan yang dimaksud dengan mengimani kitab, mengimani bahasanya kitab-kitab Allah tersebut adalah firman Allah yang azali, dan dia adalah al-qadim. Dia qadim, dulu tanpa awal. Al-qa'imu bidzatihi, dan dia ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu di luar zat. Bukan sesuatu di luar zat. Dan dia ada pada zat Allah. dan dia sebagaimana dalam keyakinan Asy'ariyah firman Allah itu terbebaskan dari huruf dan suara, tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Ya, karena dia adalah kalam nafsi, hanya berupa kata batin yang wujudnya adalah makna tanpa redaksi. Kemudian semua yang dikandungnya, terkandung dalam kitab suci tersebut adalah hakun basitekun, benar, benar dan benar. Tentu dengan catatan ini, manakala kitab suci tersebut belum diubah-ubah oleh tangan-tangan kotor manusia. Ya, maka di sini kita jumpai di antara poin akidah Asy'ariyah dalam mengatakan firman Allah tidak mengandung huruf dan suara. Dan itu satu hal yang tidak benar. Yang benar firman Allah ada hurufnya dan suaranya. Oleh karena itu ada dialog. Misalnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Ada dialog. Ada sesuatu yang didengar oleh malaikat. Dan itu tidaklah terjadi kecuali ada huruf dan suaranya. Dan sesuatu yang tidak ada huruf dan tidak ada suaranya tidak bisa didengar. Padahal Allah mengatakan di surat Al-Maidah, di surat At-Taubah, hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dia mendengar, sehingga dia mendengar firman Allah. Kemudian demikian juga di sini kita jumpai poin akidah Asy'ariyah, bahasanya firman Allah seluruhnya adalah azali dan qadim, dulu tanpa awal, dulu tanpa awal. Dan yang benar sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Sawalum atau Al-I'tiqad, bahasanya apakah firman Allah itu qadim ataukah tidak dirinci dengan dua rincian. Bedakan antara naw'ul kalam dan afradul kalam atau ahadul kalam. Ya, maka berkenaan dengan firman Allah itu kita bedakan dua macam jenis firman Allah. Naw'ul kalam itu qadim, sedangkan ahadul kalam itu hadis, itu baru. Itu keyakinan yang benar dalam masalah ini. Naw'ul kalam itu qadim, azali, sedangkan afradul kalam atau satuan firman Allah itu hadis atau baru. Maka yang namanya berkata-kata itu ada namanya, ada yang disebut dengan naw'ul kalam. Naw'ul kalam itu terjemahnya kemampuan untuk bisa berbicara. Kemampuan untuk bisa berbicara. Ya, maka naw'ul kalam bagi Allah, kemampuan Allah untuk berbicara itu dulu tanpa awal. Tidak ada fase Allah itu bisu, tidak bisa ngomong. Sejak dulu tanpa awal Allah itu bisa bicara. Adapun afwatul kalam, ini semacam yang saya omongkan ini, namanya afwatul kalam. Namanya afwatul kalam. Ketika saya bilang kepada anak saya, ayo mandi, dah sore, ayo mandi dah sore, itu namanya afwatul kalam. Maka afwatul kalam atau satuan firman Allah, ya, itu baru. Dulu tidak ada, kemudian Allah firmankan sehingga ada. Maka misalnya perkataan Allah kepada Musa itu baru. Sebelum ada Musa tidak ada itu. Setelah ya, baru ada setelah ada Musa dan setelah Allah berjumpa dengan Musa. Maka Allah katakan fakhla na'laik misalnya. Kalimat fakhla na'laik yang Allah firmankan kepada Musa, copotlah dua sandalmu wahai Musa. Maka itu satu hal yang baru dalam pengertian dulunya tidak Allah firmankan. Kemudian kitab suci yang Allah turunkan di sini dikatakan jumlahnya ada 104. 50 lembar Allah atau 50 buah Allah turunkan pada Nabi Syed, 30 untuk Idris, 10 untuk Adam, 10 untuk Ibrahim. Kemudian ditambah 4, 4-nya adalah Taurat untuk Musa, Zabur untuk Daud, Injil untuk Isa, dan Al-Furqan itu Al-Qur'an untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang alasan atau landasan untuk kalimat paragraf ini wallahu a'lam, saya tidak tahu. Namun kalau penjelasan saya Ibnu Utsaimin di kitabnya Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, beliau katakan tentang jumlah kitab, semua rasul itu diberi kitab suci. Maka jumlah kitab itu sebanyak jumlah rasul. Dan yang benar, Adam itu nabi namun bukan rasul. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Sehingga berdasarkan hal ini, ya, tidak mungkin ada kitab yang Allah turunkan untuk Adam. Karena kitab itu hanya Allah turunkan dan Allah bawakan kepada rasul. Dan semua rasul membawa kitab suci. Kemudian yang keempat adalah mengimani rasul. Rasul adalah para nabi yang diperintahkan untuk mendakwahkan apa yang diwahyukan pada mereka. Maka rukun iman yang keempat adalah mengimani para rasul. Dan makna mengimani para rasul dalam mengimani bahwasanya Allah mengutus mereka, yang Allah utus untuk seluruh makhluk, untuk memberikan hidayah kepada makhluk dan menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Allah kuatkan mereka para rasul dengan mukjizat yang menunjukkan benarnya pengakuan mereka sebagai utusan Allah. Dan sesungguhnya mereka menyampaikan risalah dari Allah. Dan mereka menjelaskan apa yang Allah perintahkan pada mereka supaya dijelaskan kepada para mukallaf. Kemudian wajib menghormati mereka semua dan tidak boleh membeda-bedakan antara satu dari mereka. Dan semua mereka, dan mereka maksumun, terjaga dari dosa kecil dan dosa besar. Ya, maka di sini disampaikan Rasul itu Allah, Allah utus mereka kepada semua makhluk. Mungkin makna yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah firman Allah di surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Maka semua umat itu dikirimi rasul. Sehingga tidak ada umat yang tidak mendapatkan kiriman rasul. Mungkin itu makna yang dikehendaki. Adapun per orangnya, maka semua para nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk kaumnya saja. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk kafatil khalqi, semua manusia. Kemudian di sini menarik, ajaran rasul itu bukan hanya sebab kesejahteraan di akhirat, namun ajaran rasul adalah juga sebab kesejahteraan dan kebaikan hidup di dunia. Wa takmili ma'asyihim, menyempurnakan kehidupan duniawi mereka. Maka dunia ini tidak akan beres, berjalan baik, tanpa mempraktekkan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian tentang tidak boleh membeda-bedakan antara satu Rasul dengan yang lain, yang tepat dirinci. Yang tepat adalah dirinci. Rasul itu kita bedakan dan tidak kita bedakan. Tidak kita bedakan dalam penghormatan. Semuanya wajib dihormati. Tidak boleh ada rasul yang dilecehkan. Yang kedua, tidak kita bedakan dalam masalah keyakinan semua mereka adalah utusan Allah. Namun rasul itu kita bedakan. Yang pertama dalam fadl, dalam kemuliaan, kita yakini satu rasul lebih mulia daripada yang lain. Yang kedua dalam ittiba wa ta'ah, rasul yang ditaati hanyalah rasul yang Allah utus untuk kita, tidak yang lainnya. Kemudian tentang mereka maksum dari dosa kecil, maka ini satu hal yang diperselisihkan. Ya, apakah semua rasul itu maksum dari dosa kecil, punya kesalahan? Maka yang berpendapat bahasanya rasul, semua nabi dan rasul itu maksum dari dosa kecil, nanti dampaknya akan mentakwil, ya, akan mentakwil, ya, doa-doa para rasul. Ya, doa-doa para rasul akan ditakwil. Ketika Nabi, misalnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Rabbighfirli." Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, kesalahanku, padahal beliau tidak punya kesalahan. Ya, maka nanti akan ditakwil. Yang dimaksud dengan "Rabbighfirli" adalah mencontohkan umatnya, mengasih contoh untuk umat. Nabi itu tidak punya dosa sehingga tidak perlu appeal firly. Nun dalam rangka ngajari umat, gimana istighfar, gimana mohon ampun, nah, maka Nabi mengucapkan appeal firly. Atau Nabi mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah setelah selesai sholat. Ya, itu padahal Nabi tidak punya dosa yang perlu dimohonkan ampun kepada Allah. Maka maknanya apa? Ngasih contoh untuk umat. Ya, atau nanti akan ditakwil dengan mengatakan bahasanya hal-hal yang tidak sempurna itu dosa untuk orang-orang yang sempurna. Hal-hal yang kurang sempurna ini tidak dosa, cuma kurang sempurna. Itu adalah dosa bagi orang-orang yang sempurna. Dalam tanda kutip, dosa untuk orang-orang yang sempurna. Maka itulah sasaran dari istighfarnya Nabi. Sasaran dari ucapan Nabi, Rabbir Firli dan yang lain. Padahal sebenarnya itu tidak dosa, cuma kurang ideal. Nah, sesuatu yang kurang ideal itu dalam tanda kutip adalah dosa bagi orang-orang yang kedudukannya tinggi dan sempurna. Ya, ini nanti akan semua semua hal yang demikian, semua doa Nabi, istighfar Nabi, semuanya akan dimaknai pada dua makna ini. Maka hadis Nabi yang mengatakan ya, hendaklah kalian bertobat, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, karena aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya ya, lebih dari 70 kali dalam sehari semalam misalnya ya, maka Nabi tobat dari mana? Maka akan dimaknai dengan dua pemaknaan di atas. Maka nanti semuanya akan ditakwil. Ini semua doa-doa Nabi tentang mohon ampun semuanya akan ditakwil. Ini kemudian nanti kemudian teguran-teguran Allah kepada sang Nabi juga akan ditakwil. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahalallahu lak. Wahai sang Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Nanti Nabi salah. Nanti akan ditakwil, ini maknanya begini dan begitu. Padahal nanti ayat-ayat yang berisi teguran untuk sang Nabi nanti akan dibelokkan. Ketika Allah menegur sang Nabi dengan mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, Nabi berarti salah, keliru. Maka nanti dibelakkan maknanya begini dan begitu. Oleh karena itu yang tepat para Nabi itu mungkin melakukan sagha'ir, sehingga ada tindakan mereka yang keliru, yang statusnya itu dosa kecil, kemudian Allah tegur. Kemudian Allah menegurnya. Dan kemaksuman mereka dalam masalah dosa kecil itu bukan dalam wuku', namun dalam al-israr. Mereka tidak maksum dalam terjumus dalam dosa kecil, kesalahan kecil, namun mereka maksum dari terus menerus dan ngotot melakukan dosa kecil. Kemudian ketahuilah bahasanya jumlah para rasul itu adalah 313, dan ada yang mengatakan 315. tentang jumlah nabi dan rasul itu terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi mengatakan bahasa jumlah para nabi adalah 124,000. Kemudian jumlah rasul adalah 315. Namun status hadis ini diperselisihkan. Ini apakah hasan ataukah dhaif? Kemudian wajib mengimani secara rinci 25 rasul. Di antara sekian banyak itu. Dan mereka adalah Adam. Yang benar, Adam adalah nabi dan bukan rasul. Dan rasul yang pertama adalah Nuh. Kemudian Idris, kemudian Nuh, Hud, Saleh. Terdapat perselisihan apakah Idris itu sebelum Nuh atau setelah Nuh. Pendapat yang paling kuat, Idris adalah min anbiya bani Israel, di antara nabi-nabi bani Israel, keturunan Yakub. Dalilnya perkataan Idris kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Idris berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj, maka Idris mengatakan marhaban bi akhi as-salih wan nabi salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan seorang nabi yang saleh. Maka rasul-rasul Bani Israel ketika berjumpa dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa dan yang lainnya, semuanya menggunakan bahasa yang sama. Marhaban bi akhi as-salih wan nabi as-salih. Saudara, karena Bani Ismail saudaranya Bani Israel. Maka disebut dengan akhi, saudaraku. Sedangkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Ibrahim dan nabi sebelumnya atau sebelumnya, maka redaksinya adalah marhaban bi ibni salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh, wahai seorang nabi yang saleh. Nah, Idris ya itu ketika menyambut nabi menggunakan redaksi sebagaimana yang digunakan oleh Musa dan yang lain dari nabi-nabi Bani Israel, itu marhaban bi akhi as-salih. Maka ini menunjukkan bahasanya Idris adalah min anbiya Bani Israel. Maka dia setelah Nuh dan bukan sebelum Nuh. Kemudian Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Aliasa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Kemudian di sini katakan Uzair, Isa dan Muhammad. Sebagian ulama menambahkan Dzulkifl, Dzulkifli. Namun ada yang mengatakan Dzulkifli itu sama dengan Ilyas. Ada yang mengatakan Dzulkifli itu sama dengan Zakaria. Dan ada juga pendapat yang lain. Rasul yang paling mulia adalah Ulul Azmi. Azmi di sini artinya as-sabr, sabar. Dan tahammul, bersabar. Al-masyaq, menghadapi kesusahan. Maka Ulul Azmi adalah artinya adalah rasul yang paling berat cobaannya. Rasul yang paling berat cobaannya. Sehingga paling besar sabarnya. Mereka adalah ada lima yang dinazamkan oleh sebagian ulama dengan mengatakan Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Muhammad, Ibrahim dan Musa, dan Musa adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantaraan Jibril. Kemudian Isa, kemudian Nuh. Mereka itu adalah ulul azmi, ketahuilah. Kemudian tartib atau urutan ulul azmi dalam kemuliaan itu sebagaimana urutan mereka dalam hitungan di atas. Maka yang paling mulia adalah Muhammad. Bawahnya adalah Ibrahim, karena dua-duanya adalah Khalilullah. Setelah itu Musa. Setelah itu adalah Musa. Setelahnya Isa, setelahnya Nuh. Itu urutan kemuliaan mereka. Dan demikian yang kita baca sematan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.